Surat Yahya yang kedua. Kedronuh ma yang kage pilih lepotu Allah dan ke anak-anak ma. Suratnya ni ba ulun pemimpin jemaah yang bit-bit lon cinta gata. Kon mantong ulun. Tema mandum urang yang jituri Allah yang betul jicinta cit gata. Sabab Allah tinggai lamate getanyo. Dan sabena mesajan tanyo si umum masa. Semoga getanyo geberi berkat. Rahmat dan sejahtera le Allah Bapa dan Isa Al-Masih anak Bapaknya. Semoga ban mandumnya jut kemilik ngon ate yang gleh dan ngon gasih. Ulun mangat tat ate wate lun tupu bahwa na anak-anak ma yang udip menurut ajaran Allah. Lagi yang kage perintah le Allah Bapa ubak getanyo. Sebabnya bak dronuh ma ulun laki ngon mengharap tat mangat tanyo mandum sabe udip lam gasih. Yang ulun pegahnya, kon ke sawah perintah yang baru. Perintahnya, kagebri ke getanya, ya pun tat getanya tamu iman. Saling tamu gasihnya maknajih, udip menurut pupu yang keperintah le Allah. Dan perintah yang kagata dengar, ya pun tat bahwa gata, bah ke udip dengan megasih sidro ngon yang lain. Jai tat tukang tumipe, kaji jak-jak ban sigom donya. Awaknya nak ke, urung-urung yang jiaku Isa Al-Masih teka lam donya si bago sidro manusia. Urung yang lagenya nakeh tukang tumipe dan musuh Al-Masih. Sebabnya jaga ke bek sampo gata gadoh pun yang kakamu usaha ke gata. Usaha ke mangat gata terimong niba Allah upah gata ban mandum. Urung yang hanaji mumat ba ajaran Al-Masih. Tema kamu simpang ni bak pu yang kage pernah le Al-Masih. Ni bak ureng nyan hana Allah. Ureng yang tetap lam ajaran Al-Masih. Nyan maknaji tetap na bahkeh nyan Allah Bapa menancit anu. Le sabab nyan menyona ureng teka dan jibrite ubak gata ajaran yang hana ge pernah le Al-Masih. Bekeh gata terimong ureng nyan lam rumah gata atau gata beri salam bak ureng nyan. Sabab ureng yang jibri salam, ba ureng yang lagenyan, mesajan cit ngon ureng yan, jipubut yang jehut. Jai lempahna yang perle ulun pegah bak gata. Temara saji, lebih get, bek melalu surat. Ulun mengharap, hasil lon jak sawu gata, dan lon metutu ke drongon gata, mangat ate getanyo bit-bit gembira. Anak-anak ni bak cedara inong ma, yang kacit gepilih le Allah. Gekirim salam ke dronuh mak.